Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam bab fikih ibadah ya, yang berkenaan dengan zakat. Ya, alhamdulillah, kita sudah membahas bab tentang zakat bahimatil an'am, ya, zakat tentang binatang ternak ya. Dan yang sudah kita bahas adalah zakatul ibil, zakat unta ya. Insyaallah hari ini dan kita akan coba membahas yaitu zakatul ghanam, zakat kambing, dan zakatul bakor, zakat sapi ya. Nah, berkenaan dengan zakat kambing ya, ini hadisnya sama dengan zakat unta ya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Ini kita coba ya, perlihatkan hadisnya. Ini sama dengan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita coba dulu ini bentar ya, kita gantikan dulu ininya warnanya. Taib. Ini yang hitam ini yang kemarin kita bahas ya, bab tentang unta ya. Alhamdulillah sudah. Nah, sekarang yang merahnya ini adalah bab tentang kambing. Kemudian kata Abu Bakar ya, dalam surah yang dikirimkan kepada Anas bin Malik ya ke Bahrain, bahwasanya ketika itu kata Abu Bakar, wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100. Dan sedekah atau zakat untuk al-ghanam, ghanam itu kambing ya, fi saimatiha ya, untuk binatang yang saimah ya, saimah itu yang digembalakan. Jadi untuk binatang kambing yang digembalakan, idza kanat 40 ila 20 wa 100, apabila kambing itu 40, 40 ya, 40 ila 20 wa 100 sampai 120. Nah, jadi 40 sampai 120 syatun. Maka wajib zakatnya adalah syatun, satu ekor kambing, satu ekor kambing. Fa idza zadat 'ala 20 wa 100 ila 200 syatani. Dan apabila lebih daripada 120, lebih dari 120 berarti 121 ya, ke atas, ila mi'atain sampai 200 ya, 121 sampai 200 syatani, itu dua ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha salasu syahin. Dan apabila lebih dari 200 ya, lebih dari 200 berarti 201 ya, dimulai 201 ila 300 sampai 300 sampai 300 fa fiha salasu syahin, maka kewajiban zakatnya adalah 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300, dan apabila lebih dari 300 301 dan lain sebagainya, fa fi kulli mi'atin syatun, maka setiap kelipatan 100 itu ada satu ekor kambing kewajiban zakatnya gitu ya. Fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan min 40 syatan, apabila hewan binatang ternak apa gonam tadi ya, kambing tadi yang digembalakan ini, saimah ini seseorang ya, yang dimiliki oleh seseorang, nah kisah kurang min 40, kurang dari 40 kan minimalnya 40, kurang dari 40 syahatan, satu saja kurangnya, misalkan 39 misalnya wahidatan, satu saja, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada kewajiban shadaqah, maksudnya tidak ada kewajiban zakat, illa ayasha'a rabbuha, kecuali kalau si pemiliknya menginginkan untuk bersedekah dengan apa kambing itu. Wa fi riqati rubu'ul 'asyr, dan dalam zakat riqah, riqah ini perak, ini zakat perak ya yang sudah kita bahas. Di dalam zakat perak adalah rubu'ul 'asyr. Rubu'ul 'asyr itu 1/40 atau 2,5%. Ini zakat uang yang sudah dibahas. Fa ilam takun latis'ina mi'ah, dan apabila tidak sampai ya nisab ya, yang 200 dirham kan nisabnya itu 200 dirham. Illa tis'ina mi'ah, kecuali dia hanya memiliki 190 saja, kurang dari 200, kurang dari 200. Maka falaysa fiha syai'un, maka tidak ada kewajiban zakatnya sedikit pun, illa yasha'a rabbuh, kecuali yang ia pemiliknya itu inginkan ya. Jadi khafilah ini berkenaan dengan kambing ya. Tapi kita akan coba bahas di sini tentang tabelnya ya, tabel zakat kambing. Tabel zakat kambing ya. Taib, yang pertama ya, apabila 40 sampai 120 tadi kan ya. 40 sampai 120 maka ini syatun, satu ekor. Kalau 121 sampai 200 satani, 2 ekor. Kalau 201 sampai 300 3 ekor. Kala susyahin. Wa kullama zadat mi'ah, nah setiap kelipatan 100 dari 300 ini ya, berarti 400, 500 begitu, zadat syatan, maka bertambah 1 ekor. Jadi setiap apa? Setiap kelipatan 100. Tep, saya tanya misalnya 130 berapa wajib zakatnya? Di sini ya. Nah, berarti berapa? Syatani 2 ekor. Kalau 180, berarti 180 di sini ya. Masih. Oh, over. 180. Sebentar. Jadi jika lo 180 maka ini masih di sini ya, masih di mana ini? Nah, ini ya. Maka 180 adalah 2 ekor juga sama. Ini 2 ekor sama ya. Kalau 305, ah 305 berarti di sini kan. Nah. Jadi 201 sampai 300. Karena kurang dari 400 ya, kurang dari 400. Kurang dari 400 maka selama kurang dari 400 masih di sini. Ya, berarti berapa? 3 ekor kalau 305. Nah, kalau 407, nah berarti sudah di sini ya. Berarti ini 300 3 ekor ditambah setiap 100 ya kan ada tambah 100 ya, ada 400 berarti 1 ekor. Berarti berapa? 407 4 ekor gitu ya. 805, nah berarti ini kan 300 ditambah 500 ya. Berarti ini 3 ekor tambah 5 ekor. Berarti berapa? 8 ekor. Demikian ya. Ini untuk apa? Zakat kambing yang digembalakan. Nah, ini sekarang zakat sapi ya. Sekarang zakat sapi. Dalilnya ini beda ya. Yaitu dari hadis Abu Daud ya dan yang selainnya. Dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adin, dari Mu'ad, maksudnya Mu'ad bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjahahu, ketika mengutusnya ilal Yaman, ke Yaman, Mu'ad bin Jabal ini diutus ya menjadi gubernur Yaman. Amarahu an yakhudha minal baqar, amarahu, maka Nabi menyuruhnya an yakhudha minal baqar, untuk mengambil minal baqar sapi ya, mengambil sapi min kulli salasina tabi'an, setiap 30, kelipatan 30 ya. Tabi'an itu seekor tabi. Nah, tabi ini adalah seekor sapi ya yang umurnya 1 tahun. Tabi. Au tabi'atan. Tabi'an betina, tabi'atan perempuan. Tabi'an jantan. Kalau tabi'atan betina. Jadi setiap 30 tabi atau tabi'ah. Wa min kulli arba'in musinnah. Dan setiap kelipatan 40 itu zakatnya adalah 1 musinah. Musinah ini adalah apa ini? Sapi yang berumur 2 tahun ya. Nah, jadi kelipatan 30 dan kelipatan 40 ini mudah ya. Dan kita contohkan di sini. Berarti kalau 30 sampai 39 karena kurang 40 maka tabi mata malahu sanah minal baqar, yang sempurna selama 1 tahun ya, sapi yang sempurna 1 tahun. Jadi 1 tahun itu namanya tabi. Ini kalau 30 sampai 39. 40 sampai 59 musinnah, yaitu mata malaha sintani, yang sempurna 2 tahun gitu ya. Jadi yang usianya 2 tahun musinnah. Kalau 40 sampai 59. Kalau 60 berarti 30 kali 2 ya. 60 sampai 69 berarti tabi'ani, 2 ekor tabi ya, 2 ekor tabi. Kalau 70 sampai 79 ya berarti 130 ditambah 40 kan ya gitu ya. Berarti 30-nya tabi, 40-nya musinnah. Ya, demikian. Itu kalau dalam sapi. Jadi misalkan 87. Nah, 87 berapa? 40 ya, ditambah 40 tambah 7 kan ya. Nah, 7-nya ini tidak wajib zakat. Ini yang 40, yang 40. 40 itu apa? Kelipatan 40 adalah musinnah. Berarti satu musinnah, ini satu musinnah. Jadi totalnya 2 musinnah kalau 87. 98. Nah, 98 itu bisa berapa? Bisa 40 tambah 40 tambah 20 tambah 17 ya. Gitu kan? Atau 37. Nah, yang ini tidak, yang ini tidak ya. Nah, kalau yang 40 berarti ini musinnah. Ini musinnah, satu musinnah, satu musinnah berarti 2 musinnah. Nah, jadi bisa 2 musinnah. Nah, kalau 30 kelipatan ini 30 ada 3 ya. Berarti 3 apa tabi, 3 tabi. Jadi kalau 98 ini bisa 2 musinnah atau 3 tabi, silakan ya Manu yang mana ya. Demikian ya. Jadi mudah insyaallah. Kalau 130 misalnya, 130 berarti 40 tambah 40 tambah 40 tambah 10 ya kan? 120 tambah 10 130 berarti 40 teh musinnah, berarti 3 kali 3 musinnah. Atau kalau 30 tambah 30 tambah 30 120 ya tambah 10 berarti 4 apa tabi ya. Boleh 4 tabi atau 3 musinnah kalau 130 ya. Demikian tentang zakat apa? Sapi ya, insyaallah selanjutnya kita akan membahas zakat yang keluar dari bumi ya, hasil bumi ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.